Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaykum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فَشَرَّ الْأُمُورِ مُنْدَثَتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُنْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. Para pendengar sekalian, kaum muslimin muslimat yang selalu dirahmati Allah, kita kemarin membahas tentang cemburu. Ya, sudah kita terangkan apa itu cemburu. Ya. Dan sudah disebutkan pula jenis atau macam daripada cemburu ada dua, cemburu yang terpuji dan cemburu yang tercela. Ya. Cemburu yang terpuji adalah cemburu yang tidak sampai melanggar batas-batas syariat. Cemburu yang terpuji ini cemburu yang tidak sampai melanggar batas-batas syariat. Kecemburuan seorang dalam kebaikan. Ya. Kemudian yang kedua adalah cemburu tercela, yakni cemburu yang melampaui batas-batas syariat. Sehingga cemburu jangan sampai menjadikan seorang terjatuh kepada perbuatan dosa, seperti berprasangka jelek kepada saudaranya. Sebab cemburu itu kemarin disebutkan memang banyak terjadi pada hubungan suami istri. Namun kadang cemburu itu muncul bukan hanya kecemburuan dalam hubungan suami istri. Kita sering mendengar kecemburuan sosial. Ya. Apa maksud kecemburuan sosial? Yakni orang yang nasibnya apa status ekonominya mungkin di bawah standar merasa cemburu ya kepada yang lebih darinya. Kita sering melihat sendiri bahwa anak-anak kita itu juga muncul rasa cemburu. Anak kita yang baru setahun punya adik. Nah, lagi asik-asiknya dia merasakan rasa asih dan sayang yang dia dapat dari iuminya, dari ibunya, punya adik lagi. Biasanya apa? Cemburu. Ya, cemburu. Uminya dipukulin ya. Iya. Atau dia cari perhatian biar disayang terus sama uminya. Ya. Intinya kecemburuan itu memang ada pada diri kita. Namun sekali lagi jangan sampai kecemburuan tadi menjatuhkan diri seorang kepada prasangka yang jelek, praduga yang jelek. Yang kedua, jangan sampai melakukan perkara yang haram seperti melakukan sihir. Ya, sihir yang ini termasuk perkara yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Perkara yang disuruh jauhi. Ya, jadi tujuh macam perkara yang harus dijauhi yang membinasakan. Di antaranya adalah sihir. Ya. Para pendengar sekalian, karena sihir ini banyak dilakukan dengan bantuan syaitan-syaitan, sehingga seorang harus yakin bahwasanya bahaya dan manfaat itu ada di tangan Allah. Ya. Sehingga wanita yang cemburu lalu mengambil cara-cara melakukan sihir kepada orang yang dia cemburui, ya, sehingga nanti akan mendapatkan apa namanya bahaya dengan sihir yang dilakukan, ketahuilah bahwasanya bahaya atau manfaat kalau Allah tidak mengizinkan tidak akan sampai. Ya. Kalau dia yakini bahwa dengan sihir pasti orang itu akan mendapatkan bahaya, maka ini mendustakan Al-Qur'an. Kufur terhadap Qur'an karena Allah menyatakan wa yamsaska Allah bidurrin fala kashifa lahu illa huwa wa yamsaska bi khairin fa huwa ala kulli syai'in qadir. Kalau Allah menghendaki untuk menimpakan bahaya, fala kashifa lahu, tidak ada yang bisa melenyapkan bahaya itu kecuali Dia. Dan ketika Allah berkehendak menimpakan kebaikan, fa huwa ala kulli syai'in qadir, sehingga segala sesuatu ada di tangan Allah. Kalau orang itu cemburu lalu melakukan sihir dan dia yakini sihir itu sebagai sebab, maka ketahuilah sebab yang demikian itu bukan termasuk di antara sebab-sebab yang diizinkan oleh Allah. Biar suaminya sayang terus, tidak sayang kepada istri yang lain, lalu diapakan? Sihir. Dijampa-jampi dengan sihir. Ya, diminumin air pengasih. Ya, biar sayang terus kepada siapa? Dirinya. Dan tidak sayang kepada yang lain. Ketahuilah, ini merupakan sebab yang tidak diizinkan oleh Allah. Maka kalau dia menjadikan demikian dan lebih mementingkan kehidupan dunia daripada akhirat, maka dia sungguh dalam keadaan menyimpang dengan penyimpangan yang sangat jauh. Fa amma man tagha wa athara al-hayata ad-dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Maka adapun orang yang melampaui batas, ya, hanya ingin mengharapkan kecintaan yang utuh dari kekasihnya, orang yang disayanginya, lalu dia melakukan perkara yang melampaui batas, sihir tadi. Ya, wa asharal hayata dunya, dan hanya melebih mementingkan kehidupan dunia, fa innal jahima hiyal ma'wa. Maka jahim tempat kembalinya. Ya. Oleh karena itu berhati-hatilah. Ya. Jangan sampai ditipu oleh syaitan. Hanya ingin mendapatkan kelezatan kasih sayang dari seorang karena cemburu yang membuta tadi, sehingga dia ditipu oleh syaitan, ya, lebih cenderung kepada dunia dan tidak takut dengan ancaman Allah Azza wa Jalla tadi. Ya, ini diantara bahaya cemburu yang kadang menjatuhkan orang kepada apa tadi, melakukan sihir, gitu ya. Iya. Yang ketiga, kadang kecemburuan. Berapa banyak orang atau sebagian wanita yang dalam keadaan cemburu sampai-sampai dia berangan-angan. Iya. Apa angan-angannya? Kalau seandainya Allah tidak mensyariatkan suami itu punya istri lebih dari satu. Artinya apa? Mbok yo ndak usah ada syariat yang seperti ini, kenapa sih? Ya. Kok mesti ada syariat bolehnya suami punya istri lebih dari satu. Ya. Kenapa sih? Nah, sampai punya ngenangan. Angan-angan agar jangan ada syariat seperti ini. Ya. Ini merupakan perkara yang tidak boleh, ya. Karena syariat Allah semuanya baik. Sebab wanita dibandingkan kaum lelaki itu jauh lebih banyak jumlahnya wanita daripada laki-laki. Sampai di mendekati akhir zaman nanti 40 laki-laki, 40 wanita. Ya, 40 wanita ya. Dia dikejar oleh 40 wanita ya. Satu orang lelaki dikejar oleh 40 wanita. Satu banding berapa ini? Satu banding 40, Ustaz. Satu banding 40. Ini ya, kata sedikit. Nabi SAW. Satu cukup banyak ya. Iya, Ustaz. Inna min asrati sa'ah. Kata Nabi SAW. Di antara tanda-tanda hari kiamat. Ayur fa'al ilmu. Wayak turun nisa. Akan diangkatnya ilmu agama. Dan banyaknya para wanita. Ya. Jadi kalau di sensus, sensus penduduk, ternyata lebih banyak wanita dari kaum prianya. Nah, padahal jatahnya itu paling maksimal kalau mampu adil berapa? 4, Ustaz, nah, ya. 4. Ini 5 tidak boleh, Ustaz, ya. 5 tidak boleh berarti. Oh, ya kebelabasan itu. Melampaui batas, enggak boleh, dosa nanti. Ya. Nah, coba kalau seandainya ada 40. Padahal yang halal cuma 4. Nah, sisanya diapakan? Diterlantarkan. Padahal wanita itu tetap wanita. Dia butuh pendamping. Ini menunjukkan kondisi zaman yang sangat terpuruk. Maka saya nasihatkan, jangan sampai cemburu menyebab mencela. Berangan-angan. Allah tidak mensyariatkan aturan yang demikian. Bahkan kadang ya, ini lebih mengerikan lagi. Di saat sedang dilanda asmara, lalu cemburu bangkit, dia berangan-angan agar istri yang lain yang dimiliki suami itu mati saja. Ya. Dia berangan-angan kalau seandainya apa tadi madunya itu apa lenyap dari muka bumi, Ustaz. Bumi ini tertelan bumi, Ustaz, ya. Iya. Bahkan sampai mendoakan waliyazubillah. Ini merupakan perkara yang tercela, ya, dampak dari yang tidak baik dari cemburu yang tercela. Berapa banyak wanita yang demikian, ya. Sehingga mereka kadang berkeinginan supaya madunya itu lenyap dari samping suaminya. Ya, cemburu. Kemudian sebagian wanita juga kadang mereka dengan lisannya melakukan ghibah, namimah terhadap madunya. Ya. Orang yang dianggap sebagai saingannya, ya, mengadu domba suaminya supaya membenci saudaranya sendiri, ya, saudara satu suami, mungkin saudara muslimah, satu agama, satu akidah, satu manhaj, satu prinsip, satu tujuan, tapi kadang wanita itu karena cemburu rela menjatuhkan dirinya kepada perbuatan dosa, ghibah dan namimah terhadap saudaranya. Ya, itulah cemburu yang tercela. Maka seorang mukminah sikap yang benar adalah dia harus pertama mengetahui bahwa apa yang terjadi dari aturan-aturan Allah semua itu adalah dengan kehendak Allah. Yang pertama, sikap seorang mukminah yang benar adalah yang pertama bahwa dia harus tahu bahwa segala apa yang terjadi itu sudah ditentukan oleh Allah. Kenapa dia punya suami si fulan? Ya. Kenapa si fulan itu kemudian memiliki cinta yang lain terhadap wanita yang lain, ya? Jadi istri yang lain maksudnya. Bukan istri yang tidak sah ya. Bukan wanita simpanan, bukan. Wanita yang ya disimpan kalau sah enggak apa-apa. Iya, maksudnya yang sah loh ya. Ya, itu semua adalah merupakan apa yang sudah menjadi ketentuan Allah. Laki-laki cenderung untuk memiliki lebih dari satu. Jangan dianggap laki-laki itu kalau sudah punya satu tidak punya kecenderungan ingin yang lain. Ya, harus takut kepada Allah Ta'ala kalau kita mencela takdir Allah, ketentuan Allah, hukum Allah. Wa kana amrullahi qadran maqdura. Al-Ahzab 38. Dan adalah perintah Allah, ketentuan yang sudah ditentukan. Sehingga Allah jadikan inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Segala sesuatu kami telah ciptakan dengan takdir. Al-Qamar 49. Sikap yang kedua. Sikap seorang wanita mukminah, apapun yang menimpa dirinya dari sebuah musibah-musibah dunia, ya, maka tidak lain dia harus selalu menyandarkan keselamatan agama dan selalu berdoa kepada Allah. Jangan sampai musibah-musibah tadi menjadikan tidak selamat agamanya. Jangan sampai musibah-musibah yang menimpa dirinya itu sampai berdoa kepada selain Allah, melakukan kesyirikan. Ya, banyak berdoa kepada Allah. Di saat kecemburuan muncul, maka jangan sampai diikuti sampai menjadikan berbuat dosa. Ya, wajar wanita juga punya sifat cemburu. Ya. Namun jangan sampai barakallahu fikum musibah-musibah yang menimpa diri seorang, ya, menjadikan sebab dia tidak selamat agamanya. Dan kemudian yang ketiga, sikap yang tepat bagi wanita mukminah untuk melawan apa yang muncul dari dalam hati. Ya. Artinya apa? Kalau orang yang saya cemburui itu adalah seorang wanita yang seperti saya, ingin disayang oleh laki-laki, ya, maka jangan sampai ketika dia sedang disayang, lalu kita menginginkan agar rasa sayang itu hilang dari saudara kita. Maka jangan sampai kemudian barakallahu fikum mendorong seorang berbuat bahaya terhadap saudaranya. Sadarlah bahwa dia adalah orang yang ingin mendapatkan kasih sayang sama seperti kita. Jadi dilawan. Ini sikap yang tepat. Ketika muncul di hati rasa cemburu lalu ingin melakukan bahaya kepada saudara, entah itu melakukan sihir, namimah, ghibah, sampai mencelaknya, maka sadar dia wanita seperti kita. Sehingga nanti akan terjatuh kepada perkara yang terpuji di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pendengar sekalian, berbicara tentang cemburu ini merupakan suatu hal yang dimiliki oleh para wanita yang mulia. Siapa itu? Istri-istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi kalau kita punya cemburu, ternyata ada orang sebelum kita yang lebih utama. Siapa itu? Ummahatul Mukminin. Ummahatul Mukminin. Mereka juga punya sifat cemburu. Sampai dikisahkan. Tentunya kecemburuan mereka terhadap Rasulullah SAW sangat wajar ya. Iya. Nah, suaminya seorang nabi, manusia terbaik, ya, Sayyid Waladi Ibni Adam. Sayyidnya anak Adam, Yaumul Qiyamah. Sehingga dikisahkan, pertama kisahnya Aisyah radhiyallahu anha, datang dari Aisyah. Beliau bercerita, ya, mengisahkan kecemburuannya terhadap suaminya. Kata beliau, maghirtu ala ahadin min nisa'in nabi sallallahu alaihi wasallam maghirtu ala Khadijah. aku tidak pernah merasa cemburu kepada siapapun dari istri-istri Nabi, ya, seperti cemburunya kepada Khadijah. Wa ma ra'aituha, padahal aku belum pernah melihat Khadijah. Bayangkan, belum pernah lihat Khadijah radhiyallahu anha, belum pernah lihat, bayangkan. Tapi karena suaminya memiliki istri namanya Khadijah yang sudah wafat. Tetapi Khadijah ternyata sangat besar cemburunya kalau Nabi sedang bercerita tentang siapa? Khadijah. Walakin kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yuksiru dzikraha. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam sering menyebut-nyebut tentang diri Khadijah. Orang kalau senang sering menyebut, ya. Orang kalau menyenangi sesuatu, kata orang Arab, man ahabba syai'an aksara zikroha. Siapa yang sedang senang kepada sesuatu, dia akan banyak menyebutnya. Gitu ya? Iya. Gitu apa? Senantiasa disebut, Ustaz, ya. Oh iya, di HP-nya ditulisi namanya, di bukunya ditulis namanya, ya. Semuanya ditulisi. Sebab dia sedang senang dengan apa yang dia senang, ya. Sehingga orang yang cinta kepada sesuatu akan banyak menyebutnya. Tentu orang mukmin sangat besar cintanya kepada Allah. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang yang beriman lebih besar cintanya kepada Allah, ya. Para pendengar sekalian yang kami hormati, warubama dzabaha syata, sampai kalau Nabi menyembelih seekor kambing, summa yuqati'uha, kemudian dipotong-potong a'dha'an, beberapa bagian, summa yab'atsuha fi sada'iki Khadijah, dibagikan kepada teman-temannya Khadijah, ya. Sampai kata Aisyah, barubama qultulah, sampai aku mengatakan kepada beliau Nabi SAW, ka'annahu lam yakun fid dunya imra'atan illa Khadijah, seolah-olah di muka bumi ini tidak ada wanita lain kecuali Khadijah. Iya. Iya, itu namanya apa? Cemburu itu tadi. Nah, saya juga ada di depanmu kok yang disebut-sebut yang sudah tidak ada. Nah, apa sih? Itu namanya apa? Kecemburuan. Iya. Dan ini merupakan sifat yang wajar yang ada pada wanita-wanita yang mulia. Kalau pada istri Nabi saja ada sifat cemburu, maka lebih pantas di bawah wanita yang seperti mereka. Maka istri-istri kita, ya, maka jangan sampai kecemburuan itu barakallahu fikum melampaui batas. Bolehlah cemburu, sebab ummahatul mukminin juga punya sifat cemburu. Kadang kita belum melakukan saja baru cerita sudah cemburu. Baru cerita, itu sudah apa? Cemburunya muncul saja. Ya. Cemburunya bangkit. Sama seperti Khadijah radhiyallahu anha yang sudah wafat, diceritakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikannya. Innaha kanat wa kanat wa kana li min hawalat. Sesungguhnya Khadijah itu kanat. Orangnya itu apa? Memiliki keutamaan. Wa kanat, dan dia punya akal yang sempurna. Iya. Yeah. Karena dia orang yang masuk Islam di saat Rasulullah SAW diingkari oleh kaumnya, dia beriman. Amanat fi idka farabinas, dia beriman di saat orang mengingkari saya. Wasodakotni idka dabani anas, dia membenarkan dakwahku di saat orang mendustakan dakwahku. Ya, dan beliau juga banyak membantu hartanya di saat orang menghalang-halangi, membantu Rasulullah SAW dengan hartanya. Wa razaqani Allah waladaha, dan Allah berikan rezeki dari Khadijah ini siapa? Anak. Ya, ini kelebihan Khadijah, sehingga Rasulullah SAW sering menyebut-nyebut Khadijah, pertanda dia sangat sayang dan mencintainya. Bagaimana tidak? Ternyata Khadijah wanita yang telah Allah siapkan jannah, ya, sampai Jibril datang menghabarkan kepada Rasulullah SAW, yubashiruha bibaitin fil jannah min qasab, bahwasanya Khadijah diberi kabar gembira oleh Jibril adanya rumah di dalam surga. Min qasab, rumah yang terbuat dari mutiara, insyaallah. Jadi bukan dari batu bata biasa ini. Kalau rumah kita dari batako gitu ya. Ini min qasab. Qasab itu ada yang mengartikan adalah mutiara. Insyaallah. Berapa mahalnya ini ya. Ya. Betapa mewahnya rumah beliau radhiyallahu anha. Sehingga pantas Aisyah itu merasa apa? Cemburu. Cemburu. Ketika Nabi menyebut-nyebut namanya. Padahal orangnya tidak ada. Maka suami harus pandai-pandai ya. Jangan memancing-mancing. Sudah istrinya memang gampang cemburu. Ya. Dia pulang dari yang satu. Langsung cerita kelebihan-kelebihan. Merendahkan yang di depan matanya. Ah ini biasanya apa? Terjadi yang tidak baik. Ya, maka harus pandailah seorang suami menjaga. Jangan sampai terjadi hal yang tidak diinginkan dalam sebuah rumah tangganya. Kemudian kisah yang kedua. Masih kisahnya Aisyah. Masih ada waktu? Masih. Oh, iya, masih ada waktu. Yang kedua. Kisah yang dibawakan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Masih kecemburuan beliau terhadap Khadijah. Istazanat halah bintu Khuwailid. Telah minta izin. Kata Aisyah. Halah. Halah itu saudari perempuannya Khadijah. Maka kata Aisyah. Fa'arofa isti'zana Khadijah. Sehingga Rasulullah SAW mengetahui minta izinnya itu seperti minta izinnya Khadijah. Farta'ali dzalik. Maka Nabi pun bergetar. Apa bahasa kita? Jadi gemeter mungkin. Hah, gemeter ya? Iya, jadi saking rasa teringat dengan apa namanya? Istri beliau. Rasa Khadijah. Rindu ya. Serindu, kangen, teringat, terbayang, sampai menjadikan sebab bergetarnya tubuh. Faqala Allahumma halah. Ya Allah, halah. Qalat, fahirtu. Begitu Nabi SAW demikian, maka kata Aisyah, fahirtu. Aku pun cemburu. Ya, bayangkan. Cemburu, melihat suaminya. Kedatangan saudari perempuannya Khadijah. Kemudian ketika mengucapkan izin, kok izin minta izinnya seperti siapa? Khadijah. Jadi ingat siapa? Khadijah yang sudah tidak ada. Aisyah radhiyallahu anha mendengar seperti itu muncul apanya? Kecemburuannya. Ya begitulah. Kadang kecemburuan itu bangkit muncul di saat suaminya mengingat yang lain. Kadang bukan mengingat istri, mengingat ibu. Suaminya mengingat ibu. Kadang ada tipe wanita yang apa? Cemburu juga. Wah, masya Allah, tak mau ditinggal oleh suaminya. Padahal barakallahu fikum, seorang suami juga perlu berbakti kepada ibunya. Fakultu ma tadkur min ajus. Min aja isi Quraisy, khamra'a sadqaini halakat bidahri qad abdalakallah khairan minha. Aisyah muncul cemburunya sambil mengatakan, kenapa engkau mengingat-ingat wanita yang sudah tua? Ya. Sudah tua, wanita yang tua dari suku Quraisy yang khamra'a sadqaini. Khamra'a sadqain ada yang mengartikan giginya sudah apa? Jadi sudah giginya sudah apa nah? Lepas. Lepas. Jadi sudah apa namanya sudah ompong bahasa kita saat ya. Wanitanya sudah kayak gitu kok diingat-ingat terus gitu ya. Ah inilah cemburu ya. Kadang menjadikan sebab mengangkat dirinya dan menghilangkan yang lain. Masakannya lebih enak saya daripada itu. Pelayanannya lebih sip saya daripada yang itu. Kenapa yang diingat kok itu terus sih? Itulah cemburu Ustaz ya. Itulah cemburu. Itulah yang namanya cemburu. Maka jadilah dokter yang pandai mengobati. Jadilah suami yang bisa mengobati kecemburuan istri. Ya. Singkat kata Aisyah, sungguh Allah telah mengganti wanita yang jauh lebih baik daripada dia. Ya memang Aisyah lebih muda. Ya. Tapi Nabi SAW selalu mengenang dan teringat adanya Khadijah. Itulah kecemburuan. Jika ada kata Ibu Hajar al-Asqalani, di dalam hadis ini menunjukkan subutul khairah. Penetapan adanya sikap cemburu wa annaha khairu mustankir wuku'iha. Kecemburuan itu tidak diingkari keberadaannya. Min fadilati nisa' yang ada pada wanita-wanita yang sangat utama, istri-istri Nabi, terlebih kepada selainnya. Para pendengar sekalian, sehingga cemburu itu adalah suatu perkara yang ada pada diri wanita. Sampai para wanita Ansor. Para wanita-wanita Ansor. Yang Rasulullah SAW pernah bercerita. Dari Anas bin Malik. Ya Rasulullah. Ala tatazawaj min nisa'il Ansor. Wahai Rasulullah. Kenapa engkau tidak menikahi wanita-wanita Ansor? Qala inna fihim lahirah syadidah. Sesungguhnya pada wanita-wanita Ansor itu mereka memiliki kecemburuan yang sangat tinggi. Ya, hadis diriwayatkan oleh Nasa'i. Ya, jadi para wanita-wanita Ansor, wanita yang mulia juga memiliki apa? Sikap cemburu. Cemburu tidak menutup kemungkinan ya, istri-istri kita ya itu memiliki cemburu. Namun sekali lagi, jangan sampai kecemburuan itu menjatuhkan seorang terjatuh kepada perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan bukan hanya pada diri seorang wanita yang namanya cemburu. Ya. Ya. Pernah dikisahkan bahwasanya dari Sa'ad bin Ubadah berkata, la ra'aitu rajulan ma'a imra'ati la darabtuhu bisayf. Kata Sa'ad bin Ubadah. Sa'ad bin Ubadah ini Sayyidil Khusraj. Salah satu pemimpin kabilah Khusraj. Pemimpinnya. Ternyata Sa'ad ini laki-laki yang sangat pencemburu kepada istrinya. Sampai-sampai dia mengatakan, lauro'aitu rajulan. Kalau seandainya aku melihat ada laki-laki. Ma'a imro'ati. Bersama istriku. Ya. Apa yang dilakukan? Ladarabtuhu bisayf. Niscaya aku akan apa? Pukul dengan pedang. Nah, katanya. Dipukul pakai pedang lagi. Aja. Ditebas Ustaznya. Eh? Ditebas Ustaznya. Ditebas. Masya Allah. Ini kecemburuannya. Sa'ad bin. Sa'ad bin siapa tadi? Sa'ad bin Ubadah. Tokoh. Khosraj. Mendengar. Sa'ad bin Ubadah. Menyampaikan kecemburuannya. Terhadap istrinya. Beliau pun bersabda. Atak jabuna. Min ghairati Sa'ad. Apakah kalian merasa kagum dengan kecemburuannya siapa? Sa'ad ini. La ana aghyar minhu. Aku lebih pencemburu. Wallahu aghyaru minni. Dan Allah lebih cemburu daripada aku. Ya. Allah lebih cemburu daripada aku. Lalu apa yang dimaksud Allah itu cemburu? Nabi juga cemburu kepada umatnya, ya, kepada istrinya. Dan Rasulullah SAW juga mengkhabarkan bahwa Allah juga cemburu. Tentu sifatnya Allah tidak sama dengan sifat makhluk. Sebutkan ini hadis Bukhari tadi ya. Hadis Bukhari nomor, ya, di dalam hadis Bukhari, ya, disebutkan oleh Bukhari pada hadis urutan nomor 5220 atau 19, ya, dalam bab 107, babul hirah, ghairah, bab cemburu. Dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan dari Nabi SAW, inna Allah ya ghar, Allah itu cemburu, ya, wa ghairatullahi ayatiyal mu'min ma harramallahu, dan kecemburuan Allah adalah seorang mukmin di saat mendatangi apa yang diharamkan oleh Allah. Kecemburuan Allah adalah di saat orang mukmin mendatangi apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi para pendengar sekalian, seorang seharusnya memiliki cemburu terhadap istrinya, kepada anaknya, ya. Sehingga jangan sampai seorang istri, ya, dibiarkan melakukan hal yang tidak sesuai dengan syariat Islam, menyelisihi akidah Islam, sunnah Rasulullah SAW, dibiarkan begitu saja. Tapi harus muncul rasa kecemburuan. Coba bandingkan kecemburuan kita dengan kecemburuannya Sa'ad bin Ubadah. Ya, kecemburuan luar biasa. Cuman lihat ada orang lain bersama istrinya, akan diapakan? Ditepas dengan pedang. Masalah luar biasa ini kecemburuan terhadap istrinya. Maka oleh karena itu, saya nasihatkan untuk para wanita agar selalu menjaga diri dalam menjalankan ibadah kepada Allah dan berhati-hati dari cemburu yang tercela, dan mohon kepada Allah diberi kekuatan untuk bisa ikhlas, ya, di dalam menjalankan syariat Allah, dan semoga Allah jadikan amal-amal kita semuanya sebagai amal yang ikhlas yang diterima oleh Allah, yang akan menjadikan sebab beratnya timbangan di hari kiamat segala kekurangan dan kesalahan. Sekali lagi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.